Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala ahlihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Nah, kita lanjutkan penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Kemarin kita telah mengetahui bahwa segala sesuatu yang disandarkan kepada jahiliyah maka itu tercela. Di antaranya tabarruj, di antaranya kebanggaan, kesombongan jahiliyah. Apalagi di antaranya tidak berbaiat, mengambil janji setia, mendengar dan taat kepada penguasa muslim. Nah, dan juga kita telah mengetahui bahwa masa jahiliyah itu telah selesai. Kita tidak boleh lagi memutlakan dengan menamakan zaman sekarang adalah zaman jahiliyah. Karena itu maknanya sama saja kita menolak, menentang adanya risalah, menolak atau menentang adanya Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi setelah diutusnya Nabi alaihissalatu wassalam, tidak boleh lagi dikatakan manusia berada di zaman jahiliyah. Kemudian kata Syekh, waqad yaqulu ba'dun nas, terkadang berkata sebagian orang, madda'i ila dzikri masailil jahiliyah. Apa manfaatnya menyebutkan masail al-jahiliyah? Madama til jahiliyah tu qad intahat, jika masa jahiliyah itu telah berakhir. Apa faidahnya? Apa gunanya? Nahnu muslimuna walillahil hamd. Kami adalah kaum muslimin. Segala puji bagi Allah. Naam. Islam telah datang. Kaum muslimun telah mengenal Islam. Untuk apa kita membahas lagi masail jahiliyah? Naqul, kita jawab kata Syekh, ad-da'i li dzalik, ya, yang mengajak untuk membahas masail jahiliyah, yakni sebabnya adalah al-hadharu minha, untuk berhati-hati darinya. Fa innahu idza arafa talibul ilmi, karena jika masailul jahiliyah, karakter-karakter jahiliyah, problematika-problematika jahiliyah diketahui oleh penuntut ilmu, fa innahu yahdharu minha, maka dia akan berhati-hati darinya dan memperingatkan orang lain darinya. Amma idza jahilaha, adapun jika dia tidak mengetahuinya, jahil terhadapnya, walam ya'rifha, dan tidak mengenalnya, fa innahu qad yaqa'u fiha, maka boleh jadi dia akan jatuh padanya. Nah, fadzikruha wa mudarasatuha, maka penyebutannya dan mempelajarinya tujuannya adalah min ajali an tu'raf, agar diketahui, hatta tujtanaba, hingga bisa ditinggalkan. Jadi kita mempelajarinya bukan untuk diamalkan, tapi untuk dijauhi dan ditinggalkan. Wa hatta yahdhara minha, dan supaya berhati-hati darinya. Qala syair, berkata seorang penyair, araftu syarra la lisyarr, aku mengetahui, aku mengenal kejelekan, la lisyarr, bukan untuk melakukan kejelekan itu, walakin litawaqqihi, akan tetapi untuk membentengi diri darinya. Wa man lam ya'rifi syarra, waman la ya'rifu syarra, barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan, minal khairi, dari kebaikan, yakni tidak bisa membedakan antara kejelekan dan kebaikan, yaqa' fihi, maka dia akan jatuh pada kejelekan itu. Nah, hadza min nahyatin, ini dari satu sisi, agar kita bisa berhati-hati darinya dan menjauhinya. Wan nahiyatu tsaniyah, Dan sisi yang kedua, annaka idza araftal jahiliyata, bahwa jika engkau telah mengetahui perkara-perkara jahiliyah, arafta fadlal Islam, maka engkau akan mengetahui keutamaan Islam yang merupakan lawan dari jahiliyah. Kita akan mengetahui keutamaan dan kemuliaan, keindahan ajaran Islam. Kama qala syair, sebagaimana ucapan seorang penyair, ad-diddu yuhiru husnahu ad-diddu. Kita bisa mengetahui sesuatu dengan mengetahui lawannya. Wa bi-diddiha tatabayyanu al-asya. Maka dengan lawannya segala sesuatu menjadi jelas. Nah, ini sisi pandang yang kedua. Ya, dengan mempelajari masail ini kita akan mengetahui keutamaan Islam, karena Islam bertolak belakang dengan ajaran jahiliyah. Waqala Umar ibn al-Khattab, terkait permasalahan ini di sana ada ucapan Umar ibn al-Khattab yang menguatkannya. Radhiyallahu an yushiku, hampir-hampir antung qada, yushiku antung qada, hampir-hampir terurai urat Islam, ikatan-ikatan tali Islam, urwatan urwah, ikatan demi ikatan, ya, sedikit demi sedikit. Idza nasha'a fil Islam, apabila tumbuh berkembang fil Islam, di dalam Islam, man, orang-orang, la ya'riful jahiliyah, yang tidak mengetahui perkara-perkara jahiliyah. Nah, dikhawatirkan, ya, sedikit demi sedikit ajaran-ajaran Islam akan terlepas, akan ditinggalkan. Jika nasya'atul Islam berkembang, tumbuh, orang-orang yang tidak mengetahui perkara jahiliyah, karena dia akan melakukannya, ya, dia akan mengamalkan perkara-perkara jahiliyah itu. Mengamalkan perkara-perkara jahiliyah sama saja meninggalkan ajaran-ajaran Islam. Ini jadi butuh untuk kita pelajari, penting untuk kita mengenalnya. Fa idza kana al-insanu yajhalu umur al-jahiliyah, apabila seseorang jahil terhadap perkara-perkara jahiliyah, fa innahu hariyun an yaqa fiha, maka besar kemungkinan, hariyun artinya besar kemungkinan dia jatuh padanya. Nah, karena tidak mengetahuinya. Lianna syaitana ma nasiyaha, karena setan tidak melupakannya. Wala nama anha, dan tidak terlelap darinya. Yada'u ilaiha, setan menyeru kepada umurul jahiliyah. Domirha, perhatikan domirha, kembali kepada umur jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah. Ini kerjaan setan, mengajak orang-orang agar mengamalkan umur, perkara-perkara jahiliyah, umurul jahiliyah, agar mereka meninggalkan Islam. Fasyaitanu wasba'uhu, maka setan dan pengikut-pengikutnya, min du'atid dalal. Siapa pengikut-pengikut setan? Dai-dai yang menyeru kepada kesesatan. La yazaluna yad'una ilal jahiliyah, senantiasa terus menyeru, mengajak kepada perkara-perkara jahiliyah. Wa ila ihya'i umuril jahiliyah, mengajak, menghidupkan perkara-perkara jahiliyah. Ila syirkiyat wal bid'ah wa ila khurafat, di antaranya mereka mengajak kepada kesyirikan-kesyirikan, bid'ah-bid'ah, mengajak kepada khurafat-khurafat. Apa artinya khurafat? Allazi la haqiqata laha, sesuatu yang tidak ada hakikatnya. itu makna khurafat. Wa ila ihya'il athar, dan mereka juga senantiasa terus mengajak kepada menghidupkan peninggalan-peninggalan jahiliyah. Naam. Wa kullu hadzal qasdu minhu, dan semua ini maksud darinya adalah tamsul Islam. Ya, ingin menghapus Islam dari muka bumi. Ini tujuan mereka. Mengajak melakukan perkara-perkara jahiliyah tujuannya untuk menghapus Islam. Wa audatun nasi ilal jahiliyah, dan mengembalikan manusia kepada zaman jahiliyah. Fala budda min dirasati umuril jahiliyah, maka la budda artinya harus, ya. Naam. Harus mempelajari perkara-perkara jahiliyah. Tujuannya min ajali an natajannabaha, agar kita bisa menjauhinya. Wa nabta'ida anha. Ya, maknanya sama. Natajannabaha wa nabta'ida anha, artinya menjauhinya, meninggalkannya. Naam. Barakallahu fiikum. Jadi terjawab ya pertanyaan tadi. Apa tujuannya kita mempelajari perkara-perkara jahiliyah sementara zaman jahiliyah sudah berakhir? Itu jawaban yang kita dengar. Tujuannya ada dua, untuk berhati-hati dan meninggalkannya agar tidak terjatuh padanya. Kemudian yang kedua, dengan itu kita bisa mengenal kemuliaan dan keutamaan Islam yang merupakan lawan jahiliyah. Kemudian Syekh kembali melanjutkan menjelaskan matan. Qala Syekh, wa a'zamu masail jahiliyah. Ya, ini matan ya. Perkara jahiliyah yang paling besar, wa akhtaruha, dan yang paling berbahaya adalah adamu imanil qalbi. Ya, hati tidak mengimani bima ja'a bihir rasul, apa yang dibawa oleh rasul, yaitu syariat Islam. Nah, mengapa ini dikatakan perkara yang paling besar, perkara jahiliyah yang paling berbahaya? Alasannya kata Syekh, li'anna ahlal jahiliyati kadzabu ar-rasul walam yu'minu bihi. Karena orang-orang jahiliyah mendustakan Rasulullah dan tidak beriman kepada beliau. Ini keadaan mereka. Walam yakbalu hudallah alladhi ja'a bihi, dan mereka tidak menerima petunjuk dari Allah yang dibawa oleh Rasul. Ja'a bihi, domir mustatir huwa pada ja'a, kembali kepada Rasul. Ya, mereka tidak menerima petunjuk Allah yang dibawa oleh Rasul tersebut, oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Qala rahimahullah, kemudian lanjutan matan, fa idzan dhafa ila dzalika, dan apabila hal itu ditambah dengan istihsanu ma alaihil jahiliyah, menganggap baik perkara-perkara jahiliyah, tammatil khasarah, menjadi sempurnalah kerugian, rugi dunia akhirat. Ya, tidak mengimani syariat Islam, kemudian malah menganggap perkara-perkara jahiliyah adalah sesuatu yang baik. Nah, tidak mengimani Islam saja ini sudah rugi, apalagi menganggap baik lawannya, yaitu jahiliyah. Tambah besar kerugian, tambah sempurna, menjadi sempurna kerugian itu dunia akhirat. Ya, celaka orang yang seperti ini, wal iyad billah. Yani hasala fasadun fi dhahir wal batin. Terjadi kerusakan secara lahiriah dan secara batin. Mengapa kerugiannya menjadi sempurna? Karena kerusakan yang terjadi lahiriah dan batin. Lahir batin. Fasadun fil batin, kerusakan dalam hal batin, wahwa adamul iman bima ja'a bihi ar-rasul, yaitu tidak mengimani apa yang dibawa oleh ar-rasul. Ini kerusakan dalam hal batin. Adapun kerusakan dalam hal zahir, kata Syekh, wa fasadun fi zahir wa huwa istihsanu umuril jahiliyah, menganggap baik perkara-perkara jahiliyah. Nah, jadi terkumpulkan padanya dua jenis kerusakan. Kerusakan batin, akidah, keyakinan, kemudian kerusakan yang sifatnya lahiriah. Fa idza fasala adh-dhahiru wal batinu tammatil khasaratu, apabila rusak zahir dan batin, maka sempurnalah kerugian itu. Wal iyadhu billah, kita berlindung kepada Allah. Wa hadza natijatul jahli wa adamu ma'rifati umuril jahiliyah. Kerugian ini merupakan buah dari kejahilan dan tidak mengetahui perkara-perkara jahiliyah. Inilah pentingnya kita membahas kitab ini. Nah, ya, karena buahnya pahit kalau kita jahil, kalau kita tidak mengenal perkara-perkara jahiliyah. Apa buah pahit itu? Hah? Kerusakan lahir batin. Sehingga kerugian, kesengsaraan menjadi sempurna. Fala yajuzu istihsanu ma alaihi ahli jahiliyah, maka tidak boleh menganggap baik perkara-perkara jahiliyah. Bal yajibu ingkaruh, bahkan wajib mengingkarinya. Wastibsya'uhu, dan menganggapnya buruk. Istibsya'uhu artinya apa? Wajib menganggapnya jelek dan buruk. Amma man istahsanahu fa innahu yakunu min ahli jahiliyah. Adapun orang yang menganggapnya baik, domirhu pada istahsanahu kembali kepada ma'alaihi ahlul jahiliyah. Ya, adapun menganggapnya ya hu, adapun menganggapnya baik, yakni perkara-perkara jahiliyah, maka orang yang menganggapnya baik berarti dia termasuk orang-orang jahiliyah, mengikuti ahlul jahiliyah, sehingga diikutkan kepada mereka. Nah, ini bahayanya barakallahu fikum. Baik. Jadi seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, semua perkara-perkara jahiliyah itu tercelah. Ya. Muntinah, busuk, tercelah. Tidak boleh dianggap baik. Wa stadalla Syekhu biqouli ta'ala, dan Syekh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, alif lam apa pada Syekh di sini? Wastadalla Syekhu Al-Ahdi Al-Dzikri. Ya, Syekh siapa yang dimaksud? Syekh siapa? Syekh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di matan beliau berdalil dengan firman Allah Ta'ala, walladzina amanu bil batili, dan orang-orang yang beriman terhadap kebatilan, wa kafaru billah, dan kufur kepada Allah, ulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang merugi. Sempurna kerugiannya karena tercapai kerusakan lahir dan batin. Nah, apa makna beriman kepada kebatilan? Kata Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, yakni saddaqul batil. Ya. Beriman kepada kebatilan, yakni membenarkan kebatilan. Sementara makna batil itu sendiri adalah dibul haq, lawan dari kebenaran. Fama khalafal haqqa fahada batilun, maka apa saja, ya, apa saja yang menyelisihi al-haq fahada batilun, maka ini kebatilan. Wal batilu huwa zahibu az-zaidu. Kebatilan definisinya adalah az-zahibu, sesuatu yang pergi. Az-zail, yang lenyap. Alladzi la fa'idata fih, yang tidak memiliki fa'idah. Alladzi la fa'idata fihi, tidak ada fa'idahnya. Ya, itu kebatilan. Nah, qala ta'ala famadza ba'dal haqqi illa dhalalun fa anna tusrahun. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal, tidak ada setelah al-haq melainkan kesesatan. Fa anna tusrahun, lalu mengapa mereka terpalingkan. Nah, Yunus ayat 32. Jadi hanya ada dua. Kalau bukan al-haq maka kebatilan. Nah, jika kita memegang al-haq, mengikuti al-haq, maka kita harus meninggalkan kebatilan dan menganggapnya sesuatu yang jelek, yang buruk, yang harus dijauhi. Begitu. Baik, barakallahu fikum. Selesai mukaddimah ya. Kita masuk ke masalah yang pertama. Doaul auliya'i wassalihin, di antara karakter orang-orang jahiliyah adalah berdoa, meminta kepada para wali dan orang-orang soleh yang sudah meninggal. Adapun meminta kepada mereka yang masih hidup, enggak ada masalah selama mereka bisa memberikan. Ya, jadi yang dimaksud auliya wassalihin di sini yang sudah meninggal. Qala al-musannif rahimahullah, al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, annahum yata'abbaduna, bahwa mereka, siapa mereka? Orang-orang jahiliyah. Yata'abbaduna, beribadah dengan cara diisyrakis salihin. Ya. Menjadikan orang-orang soleh sebagai sekutu, fi du'a illah, di dalam berdoa kepada Allah, wa ibadatihi, dan beribadah kepadanya. Nah, baik, tujuan mereka menjadikan orang-orang soleh itu sebagai sekutu, sekutu bagi Allah, yuriduna syafa'atah. Ini tujuan mereka, ini iradah mereka, ini maksud mereka. Mereka menginginkan syafaat mereka indallah, di sisi Allah. Ya. Nah, ini sikap gulu berlebihan dalam menetapkan syafaat. Ya. Manusia terbagi menjadi tiga dalam menetapkan syafaat. Ada yang gulu menetapkan, ada yang gulu menafikan, ada yang pertengahan. Orang-orang musyrik termasuk yang gulu menetapkan. Yang gulu menafikan siapa? Khawarij dan Mu'tazilah. Nah, menafikan syafaat terhadap pelaku dosa besar dari kalangan muwahhidin yang terancam masuk ke dalam neraka atau yang sudah masuk ke dalam neraka. Adapun ahlus sunnah, mereka menetapkan syafaat dengan syarat-syaratnya, pertengahan. Naam. Ya, yuriduna syafa'atuhum indallah. Mereka menginginkan syafaat para wali dan orang-orang saleh di sisi Allah. Naam. Yakni syafaat dalam urusan-urusan duniawiyah. Ya. Orang-orang musyrik zaman dahulu, mereka tidak meyakini ada akhirat, tidak meyakini ada hari kebangkitan, hari pembalasan. Sehingga bukan syafaat akhirat yang mereka inginkan, tapi syafaat dalam hal apa? Dalam urusan-urusan dunia. Mereka beranggapan dan meyakini bahwa hajat dan kebutuhan mereka yang mereka minta kepada Allah itu tidak akan sampai kepada Allah hingga ada pihak-pihak tertentu yang menyampaikan hajat itu kepada Allah. Ini makna syafaat. Difahami? Ketika mereka meminta misalkan kebutuhan berupa kebutuhan-kebutuhan duniawi, seperti misalkan ya, meminta usahanya lancar, ya, punya perdagangan misalkan, ya, ingin supaya tijarahnya lancar, mendapat banyak ribah, keuntungan, atau ingin punya anak misalkan, sudah lama menikah belum punya anak, atau kebutuhan-kebutuhan yang lain yang sifatnya duniawi, ya. Mereka meminta kepada Allah. Mereka meyakini bahwa permintaan ini akan sampai kepada Allah dengan perantaraan syafaat berhala-berhala yang mereka sembah. Jadi keyakinannya apa? Berhala-berhala ini menyampaikan permintaan-permintaan dan hajat-hajat mereka kepada Allah. Itu makna syafaat yang dimaksud. Dipahami? Nah, jadi mereka tidak meyakini patung-patung berhala itu menciptakan, mematikan, ya, menghidupkan, mematikan, berikan rezeki, mengatur alam semesta. Tidak. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Mereka akan mengatakan Allah yang melakukannya. Jadi keyakinan mereka terhadap berhala-berhala itu sebagai apa? Pemberi syafaat, yakni yang mengantarkan, yang menyampaikan hajat dan kebutuhan permintaan mereka kepada Allah. Difahami ini? Nah, mereka punya keyakinan bahwa mereka tidak bisa meminta langsung kepada Allah. Kenapa? Karena merasa punya banyak dosa, sehingga butuh syafaat dari tandingan-tandingan tadi, dari patung-patung berhala itu. Nah, Fayyid, barakallahu fiikum. Lidhannihim anna Allaha yuhibbu dhalik. Ya. Mengapa mereka melakukan ini? La ta'liliyah. Lam di sini apa? Lam ta'lil. Karena ya. Persangkaan mereka, dhan mereka, mereka menyangka bahwa Allah mencintai dalika, hal itu isim isyarat dalika, kembali ke mana? Mana musyar ilainya? Hah? Mana musyar ilainya? Beribadah dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang soleh. Mereka menyangka Allah suka itu. Allah mencintai hal tersebut. Nah, wa anna salihina yuhibbuna, dan juga mereka menyangka bahwa orang-orang soleh yang dijadikan sebagai tandingan-tandingan selain Allah mencintai hal itu. Ya. Ini wan. Ya, wan nusau. Naam. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah taala, ya, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'una 'indallah. Ini dalil syafaat. Ya. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ini dalil. Lupa lagi pelajaran Qaidul Arba'ah. Qurbah. Ya. Masih ingat enggak? Nanti kan belajar ya. Terjemahan matan-matan akidah, kemudian versi Arabnya, nanti naik di kelas aliyah syarahnya, ya kitabnya itu-itu juga. Supaya ya kokoh dalam benak antum. Perkara ini perkara prinsip ini, akidah. Enggak boleh kita dhaif, lemah di dalamnya. Nah, wajib. Jadi tujuannya dua. Menjadikan mereka sebagai syafaat, pemberi syafaat, apa? Dan yang kedua tujuannya urbah, ya, supaya bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah, dipahami? Jadi bukan meyakini patung-patung berhala itu yang menciptakan dan mengatur alam semesta, bukan. Tujuannya dua. Nah, dan tujuan ini juga ada pada ahlul kubur, kuburiyun, para penyembah kubur yang ada di zaman kita. Qala hadhihi a'zamu mas'alatin, dan ini merupakan masalah yang terbesar. Khalafahum fiha Rasulullah, yang Rasulullah menyelisih mereka padanya. Fa'ata bil ikhlas, maka Rasulullah datang membawa ajaran ikhlas, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Wa akhbara annahu dinullah, dan Nabi mengkhabarkan bahwa itulah agama Allah. Alladhi arsala bihi jami'ar rusul, yang Allah mengutus dengannya semua rasul-rasul, semua utusan-utusannya. Apa dalilnya? Walaqad ba'atna fi kulli ummatin an ya'budullah wajtanibut taghut. Naam. Wa annahu la yuqbalu minal a'mal, dan bahwa ya tidak diterima dari amalan-amalan saleh illal khalis, melainkan yang murni hanya untuk Allah. Wa akhbara anna man fa'ala man wa akhbara, dan Nabi mengkhabarkan bahwa orang yang melakukan mastahsanu, apa yang mereka anggap baik, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah telah mengharamkan atasnya surga. Nah, perhatikan, ini istihsan, anggapan baik oleh mereka. Karena tadi mereka menyangka ini dicintai oleh Allah dan orang-orang soleh juga mencintainya. Nah, ini istihsan yang mereka lakukan. Mereka menganggap baik, ini kan baik. Ya, tujuannya apa? Bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Kemudian, ya, bisa memenuhi hajat-hajat mereka. Nah, baik. Akan tetapi anggapan baik itu tidaklah cukup. Kam min muridinil khair lam musibah. Berapa banyak orang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkannya. Nah, baik. Caranya harus benar. Allah mengkhabarkan bahwa barang siapa yang melakukan apa yang mereka anggap baik, Allah telah mengharamkan atasnya surga. Innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar wa ma'al zalimina min ansar. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah neraka. Fa hadhihi hiyal mas'alatu allati tafarraqan nas min ajliha. Dan permasalahan ini merupakan permasalahan yang manusia ya terpecah karenanya. Baina mu'minin wa kafir, terpecah antara mukmin dan kafir. Permasalahan ini, permasalahan tauhid dan syirik. Wa indaha waqa'atil adawatu, dan karenanya lah terjadi permusuhan antara para rasul dan orang-orang yang mengingkarinya. Nah, masalah dakwah mengajak kepada menauhidkan Allah Azza wa Jalla dan memperingatkan dari kesyirikan. Ya. Terbagi, manusia terbagi, ada yang mukmin, ada yang kafir. Kemudian terjadi permusuhan, terjadi peperangan di antara mereka. Makanya kita mengenal syariat jihad. Nah, wali ajliha syuri'a al-jihadu, dan karenanya lah disyariatkan jihad. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa qatiluhum, dan perangilah mereka semua, hatta la takuna fitnah, hingga tidak ada lagi fitnah, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agama itu semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani wa yakuna ad-din, yani al-amal ad-din, di sini maknanya apa? Al-amal, sehingga amalan itu semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Anfal ayat 39. Naam. Kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah, menjelaskan masalah yang pertama ini. Qala Ta'ala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ya. Jadi ada ya yang mahdhufah di situ, ya'buduni, wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha, ya, supaya mereka menyembahku, kata Allah. Fal ibadatu haqqun lillahi jalla wa ala, maka ibadah itu adalah hak milik Allah, ya, hak milik Allah, hanya milik Allah, bukan milik selain Allah. Enggak boleh dibelikan, diberikan dan dipalingkan kepada selain Allah. La yajuzu an yu'bada ma'ahu ghairuhu. Tidak boleh disembah, ya, bersama Allah, disembah bersama Allah selain Allah, kainan manggana, siapa saja. Tidak boleh disembah bersama Allah, apakah dia malaikat yang didekatkan ataukah rasul yang diutus. Nah, fal jahiliyatu akasu hadzal amra. Maka orang-orang jahiliyah membalik urusan ini. Fataraku ibadatallah. Maka mereka meninggalkan peribadatan kepada Allah. Allati khuliqu min ajliha. Yang mereka diciptakan karenanya. Wa abadu ghairallah. Dan menyembah selain Allah jalla wa ala. Jadi mereka pengaplikasiannya, pengamalannya bertentangan dengan ayat 56 dari surat Ad-Dariyat ini. Naam. Apa saja yang mereka sembah selain Allah? Minal aslam, berupa berhala-berhala, wal asjar, wal ahjar, berupa pohon-pohon dan batuan-batuan, ya, al-ahjar, wal jinna, wal malaikat. Mereka juga menyembah jin, para malaikat, al-anbiya was-salihin, nah, wal-awliya was-salihin, para wali dan orang-orang salih. Fasarafu al-ibadata li-ghairillahi azza wa jalla. Maka mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini karakter jahiliyah yang paling besar. Nah, kemudian kata Syekh merinci, ya, faminhum man la ya'budullaha aslan, di antara mereka orang-orang jahiliyah itu ada yang tidak menyembah Allah sama sekali, ya, memang tidak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak meyakini adanya wujud Allah azza wa jalla, ateisme, wahum al-kufar minal malahidah, wad-dahriyah, yaitu orang-orang kafir dari kalangan ateis, malahidah, wad-dahriyah dan ad-dahriyah, dahriyah yang meyakini bahwa mayuhlikuna illa dahar, tidak ada yang membinasakan kita kecuali murur al-ayyam wa layali, ya, bergantinya siang dan malam, tidak ada pencipta, kata mereka. Wa minhum man ya'budullaha wa ya'budu ma'ahu ghairahu, dan di antara mereka ada yang menyembah Allah dan menyembah bersama Allah selain Allah, artinya di samping dia menyembah Allah, dia juga menyembah selain Allah, ini musyrik. Naam, difahami? Jadi ada yang tidak menyembah Allah sama sekali, ada juga yang menyekutukan Allah dalam ibadah itu. Lalu bagaimana hukumnya? Qala wal hukmu wahidun, dan hukum yang berlaku sama antara yang tidak menyembah Allah aslan dan yang menyekutukan Allah dalam beribadah. Lah kok bisa? Hah? Kok bisa? Padahal ini masih mending menyembah Allah, kan? Ini kan menyembah Allah. Cuman dia menyekutukan Allah, di samping menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Ini sama sekali enggak beribadah, enggak meyakini adanya Tuhan. Tapi kata Syekh hukumnya sama. Penjelasan berikutnya ini. Ya, fal hukmu wahid. Bagaimana penjelasannya? Fal ladzi ya'budu ma'allahi ghairahu kal ladzi la ya'budullaha aslan. Maka orang yang menyekutukan Allah seperti orang yang tidak beribadah kepada Allah sama sekali. Mengapa? Li'anna ibadatahu batilatun. Karena ibadahnya batil, tidak diterima, tidak manfaat, enggak ada faedahnya. Nah, ya, ibadahnya, amalannya gugur. Wallahu la yardha bisyirk. Dan Allah tidak meridhai kesyirikan. Nah, dipahami? Jadi hukumnya sama antara ateis, orang yang tidak meyakini adanya pencipta, dengan musyrik yang beribadah menyekutukan Allah. Mengapa dihukumi sama? Karena yang menyekutukan Allah ibadahnya batil, ya, nol, sama-sama nol. Kalau ini nol, nol dari awal, nol dari awal. Ini ada ibadah sholatnya, puasanya, tapi ya setelah dikalkulasi sama dengan nol juga, sama-sama nol. Karena nggak ada nilainya, sholatnya, puasanya, zakatnya, baca Qurannya, itu nggak ada nilainya. Jadi sama-sama nol. Nah, batil. Tayyib. Ini yang pertama. Wa aidan, dan juga la budda an yakuna al-amalu muwafiqan lima syara'ahu Allah Subhanahu wa taala, ya. Amalan itu harus mencocoki apa yang Allah syariatkan. Di samping ikhlas memurnikan ibadah hanya untuk Allah, juga harus mencocoki syariat. Wallahu la yaqbalu al-amala alladhi fihi bid'atun. Maka Allah tidak menerima amalan yang di dalamnya ada bid'ah. Kama la yaqbalul amala alladhi fihi syirkun. Sebagaimana Allah tidak menerima amalan yang di dalamnya ada kesyirikan. Fa'a'zamu umuril jahiliyah, maka perkara jahiliyah yang paling besar adalah asyirku billahi azza wa jal wal ibtida'u. Yaitu menyekutukan Allah dan melakukan bid'ah. Nah, ayat. Kemudian kata Syekh selanjutnya, ya, kita baca satu paragraf lagi, ya, ini terakhir. Kepada Syekh rahimahullah bihadil masalah, Syekh memulai dengan masalah ini, li'annaha akhtaru masailil jahiliyah, karena dia merupakan masalah jahiliyah yang paling besar, yang paling berbahaya. Wa li'annaha hiyal mas'alatu allati bada'a ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam fi inkariha. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena itu merupakan permasalahan yang Rasulullah mulai mengingkarinya. Ya. Nah, permasalahan yang Rasulullah memulai mengingkarinya. Permasalahan pertama yang diingkari oleh Nabi adalah permasalahan ini. Ini alasan yang kedua kenapa Syekh memulai dengan masalah ini. Wada'atin nasi ila tarkiha, dan Rasulullah mengajak manusia meninggalkannya. Far rasulu awwala ma bada'a, maka Rasulullah yang pertama kali beliau mulai, ka ghairihi minar rusul, sebagaimana selain beliau dari rasul-rasul yang lain, beliau memulai dengan apa? Bil amri bi ikhlasil ibadati lillahi azza wajal. Memulai dengan perintah agar memurnikan ibadah kepada Allah azza wajal, wa tarki ibadati masiwah, dan perintah meninggalkan ibadah kepada selainnya. Hadhihi fatihatu da'watir rusul, inilah pembuka dakwanya para rasul. Mengajak kepada tauhid dan memperingatkan dari kesyirikan. Nah, mengapa ini sebagai pembuka fatihatu da'watir rusul, dakwanya para rasul? Alasannya kata Syekh, li'anna hadha huwal asas, karena ini merupakan asas pondasi. Alladhi yubna alaihi ghairuhu, yang selainnya dibangun di atasnya. Ya. Selainnya dibangun di atasnya. Makanya diprioritaskan, diutamakan. Fa idza fasada al-asas wa babilla, pondasi itu rusak, la faidata minal umuril ukhra, maka tidak ada faidahnya perkara-perkara yang lain. La faidata minas shalah, tidak ada faidahnya salat. Wala minas syiam, tidak ada faedahnya puasa. Wala minal hajj, tidak pula faedahnya. Tidak pula ada faedahnya haji. Wala minas sadaqat, wala min sa'iri al-ibadah, tidak pula sedekah dan semua ibadah-ibadah yang lain. Idza kana al-aslu fasidan, apabila pokoknya rusak, fondasinya rusak. Wat tauhidu ma'duman, dan apabila tauhid itu tidak ada, ya, semua ibadah tidak ada faedahnya. Nah, kalau faedah ta minal a'malil ukhra li anna syirka yufsiduha yubtiluha, karena kesyirikan akan merusak dan membatalkannya. Ya, jadi poin-poin yang penting tadi di garis bawah ya. Mengapa Syekh memulai dengan masalah ini? Alasannya alasannya ada dua. Karena itu merupakan masail jahiliyah yang paling berbahaya. Kemudian karena permasalahan ini merupakan permasalahan yang pertama yang Rasulullah memulai mengingkarinya dan mengajak manusia meninggalkannya. Ya, berdoa kepada para wali dan orang-orang soleh. Ini adalah pembuka dakwahnya para rasul, karena ini merupakan asas fondasi agama. Nah, yang harus kuat, karena jika fondasinya rusak maka yang lain, hal-hal yang lain akan jadi rusak, tidak ada faedahnya karena kesyirikan merusaknya. Wallahu a'lam. Ya, sampai di sini dulu pelajaran kita. Ingat, tugas antum menghafalkan matan, kita tentukan saja untuk pertemuan berikutnya, kelas 1 ya. Kelas 1 menghafalkan ayat. Ayatnya saja ya, yang ada di matan. Ayat 39 dalam surat Al-Anfal, waqatiluhum, coba ditandai tugasnya, tugas menghafal matan. Tandai bukunya. Ayatnya. Waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Ditandai itu. Kalimat terakhir dari matan ayat. Sudah? Jadi min fadlikum, ini dihafalkan ya. Pertemuan berikutnya disetorkan. Dan pelajaran masail jahiliyah insyaallah dalam sepekan ya, ada tiga malam ya, malam Ahad, malam Senin, dan malam Selasa. Nah, malam Selasa. Malam Ahadnya pekan keempat. Ya, adapun pekan-pekan yang lain tidak ada. Kemungkinan tidak ada. Ya, jadi malam Senin dan malam Selasa. Tafadhalu, jazakumullah khairan. Subhanakallah.